الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, memasuki al-qaidatu al-thalithatu wal-ishrun, kaidah yang ke-23. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi pada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu memberi konsekuensi tauhid uluhiyah. Kaidah ini dinukil oleh penulis dari kitab Al-Istiqamah yang disusun oleh Syekhul Islam, juz kedua halaman 31. Apa makna kaidah ini? Maknanya adalah barang siapa mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, maka sudah sepatutnya dia mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Barang siapa mentauhidkan Allah dalam rububiyah, sudah sepantasnya dia mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga berdasarkan akal sehat. Apabila seseorang telah mengakui sifat-sifat rububiyah Allah, maka seharusnya dia menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kaidah ini. Jika seseorang telah mengakui Allah sebagai Rabb, pemilik sifat-sifat rububiyah, maka seharusnya tidak ada yang dia sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, umumnya manusia mengakui Allah sebagai Rabb. Karena itu memang fitrah manusia. Tidak ada yang mengingkari Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Kecuali orang-orang yang sombong. Orang-orang yang mengingkari apa yang sebenarnya dia yakini. Sebagaimana Allah jelaskan tentang pengingkaran Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun dan kaumnya mengingkari keimanan kepada Allah, mengingkari risalah Nabi Musa alaihi salam, walaupun sebenarnya hati mereka mengakui. Kenapa mereka mengingkari? Karena kezaliman dan kesombongan. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya manusia tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Karena itu fitrah manusia. Kecuali mereka mengingkari sesuatu yang sebenarnya mereka akui dalam hatinya. Hanya mengingkari secara zahir saja. Nah sebenarnya, kalau mereka menggunakan akal sehat, Apabila mereka telah memahami Allah sebagai Rabb, maka sepatutnya mereka beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Karena apabila hanya Allah pencipta, hanya Allah penguasa, hanya Allah yang mengatur seluruh makhluk, maka hanya Allah yang pantas untuk disembah. Sebab hanya Dia yang bisa memberikan segala kebaikan untuk kita. Hanya Dia pula yang bisa menghilangkan segala kemudaratan dari kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keimanan orang-orang musyrik dahulu. Jadi, orang-orang musyrik dahulu, mereka masih memiliki sisi keimanan. Tapi bersamaan dengan itu, mereka pun disebut musyrik. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah. Jadi jemaah sekalian, lihatlah ayat ini. Allah menyebut orang-orang musyrik dahulu masih memiliki keimanan. Tapi bersamaan dengan itu mereka berbuat syirik. Sehingga keimanan mereka menjadi batal. Karena keimanan yang Allah inginkan tidak boleh tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Jadi inilah kategori orang yang beriman. Tidak boleh orang beriman itu melakukan kesyirikan sedikit pun. Karena kalau mereka melakukan kesyirikan, maka iman mereka terhapus. Maka jemaah sekalian, iman itu harus bersih dari kesyirikan. Harus bersih dari kekufuran. Percuma masih ada keimanan, tapi melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran itu bukan sekedar mengotori keimanan, tapi menghilangkan keimanan. Jangan tanya dengan amal-amal ibadah. Iman saja hilang, apalagi amal-amal ibadah orang yang berbuat syirik itu. Oleh karena itu Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi jangankan amal ibadah mereka, imannya saja hilang karena dosa, kesyirikan, dan kekafiran. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Surat Yusuf ayat 106. Kata Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Maka ayat ini mengingatkan kita, bisa jadi orang musyrik itu sebenarnya dia masih punya sisi keimanan. Tapi keimanannya itu tidak diterima oleh Allah. Karena dia masih berbuat syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, syirik apa yang dilakukan mereka sehingga Allah tidak menerimanya? Maka syirik mereka adalah dalam ibadah. Mereka mengakui Allah itu pencipta. Mereka mengakui Allah itu yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka mengakui Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu, yang mengaturnya, yang menguasainya, sebagaimana telah kita bahas di kaidah-kaidah sebelumnya. Tapi kenapa mereka tetap dihukumi syirik? Karena mereka mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Ya. Makanya kata Syekh, para ulama salaf menafsirkan ayat ini, annahum ya'takiduna bi anna Allah azza wa jalla huwal khaliq ar-razik al-musakhir lis-samawati wal ard wal muhyi wal mumit thumma ya'buduna ghairahu. Bahwasanya mereka meyakini Allah azza wa jalla dialah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang mengatur langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, kemudian mereka menyembah kepada selainnya. Jadi inilah hakikat kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Artinya mereka berpaling dari petunjuk para nabi dan rasul, dan juga mereka berpaling dari akal sehat. Kalau akal kita sehat, pastilah kita menyembah hanya kepada Allah. Apabila kita telah mengimani Allah sebagai Rabb, maka orang yang memiliki akal sehat, pastilah dia menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi Ibrahim AS ketika mendakwahi kaumnya, beliau mencoba untuk menggugah akal sehat mereka. Karena Nabi Ibrahim AS melihat kaumnya dalam keadaan kufur kepada Allah dan tidak menggunakan akal sehat mereka. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara mulai ayat 75 tentang dakwah Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya. Beliau mengatakan, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Terangkan kepadaku yang kalian sembah, yang kalian sembah dan juga disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu. Jadi Nabi Ibrahim AS mengingatkan mereka, itu hanya ajaran nenek moyang kalian, bukan sesuatu yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, bukan pula dari para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Maka kita bisa mengambil pelajaran di sini, tidak semua yang diajarkan nenek moyang kita itu adalah benar. Benar dan tidaknya tidak memandang pada ajaran nenek moyang, tidak pula kepada adat, tradisi dan kebudayaan, tidak pula kepada hukum dan undang-undang satu negeri. Kebenaran itu melihat kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebenaran. Kenapa jemaah sekalian Nabi Ibrahim perlu mengingatkan ini? Karena hampir seluruh umat-umat terdahulu tersesat disebabkan mempertahankan budaya nenek moyang. Sampai hari ini juga masih begitu. Iya. Jadi ini peringatan Nabi Ibrahim kepada kaumnya sebelum beliau berdakwah. Beliau ingatkan dulu, yang kalian sembah itu hanyalah ajaran nenek moyang kalian terdahulu, bukan berasal dari Allah, bukan pula dari para nabi dan rasul. Kemudian beliau tegaskan, fa innahum aduwwu li illa rabbal alamin. Sesungguhnya semua yang kalian sembah itu adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin. Jemaah sekalian, Nabi Ibrahim di sini menegaskan tauhid itu harus dibangun di atas dua pondasi, yaitu an-nafyu wal itsbat. Pertama beliau katakan, yang kalian sembah itu adalah musuhku. Artinya aku salahkan, aku benci, tidak aku benarkan. Ini namanya an-nafyu, penafikan. Yaitu pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan itulah makna la ilaha. Ketika kita ucapkan la ilaha, berarti kita musuhi, kita salahkan, kita ingkari semua peribadahan kepada selain Allah dan orang-orang yang menyembahnya. Itu arti la ilaha. Makanya, kalau seorang muslim mengatakan semua agama benar, berarti dia tidak mengamalkan la ilaha. Dia tidak mengamalkan bagian yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, yaitu bagian la ilaha. Kemudian yang dilakukan Nabi Ibrahim di sini illa rabbal alamin, beliau melakukan al-itsbat, penetapan. Kecuali rabbul alamin, dialah yang aku benarkan, dialah yang aku sembah. Ini sama persis dengan kalimat illallah. Maknanya adalah menetapkan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Inilah ajaran Islam. Yang salah peribadahan kepada selain Allah, kita katakan salah. Dan ini bukan salah biasa, tapi salah yang paling besar, yang disebut dalam syariat dengan kufur atau syirik. Yang benar, kita katakan benar. Yang benar itu adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Meyakini hanya dia yang berhak disembah. Inilah kebenaran yang tertinggi, yang disebut dengan tauhid dan keimanan. Inilah ajaran Islam, jemaah sekalian. Berani mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tidak peduli manusia setuju atau tidak. Tidak peduli mereka terima ajaran ini atau tidak. Karena faktanya banyak orang yang menolak ajaran ini. Yang sangat kita herankan, yang menolak bukan hanya orang-orang kafir, tapi orang yang mengaku muslim. Padahal ini adalah inti keislaman. Tidak menjadi seorang muslim sampai dia memiliki dua rukun tauhid, dua rukun la ilaha illallah, yang terkandung dalam la ilaha dan illallah. Subhanallah, ini yang sangat mengherankan. Kemudian jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Alladhi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang menciptakan aku, maka dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Di sini beliau mulai mengajak mereka berpikir. Kenapa aku menyembah hanya kepada Allah? Karena hanya dialah yang menciptakan aku. Hanya dia pula yang bisa memberikan hidayah kepadaku. Maka ini metode dakwah para nabi dan rasul. Mengingatkan manusia, mengapa Allah yang berhak disembah? Karena dialah pemilik sifat-sifat rububiyah. Dialah sang pencipta. Maka hanya dia yang berhak disembah. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Dan beliau sedang berbicara dengan orang-orang yang masih meyakini hal tersebut. Mereka masih meyakini Allah pencipta mereka, Allah memberi makan kepada mereka, Allah yang memberi minum kepada mereka. Jadi beliau hanya ingin mengajak mereka berpikir, kalau begitu Allah yang berhak disembah. Itu konsekuensinya. Konsekuensi keimanan kepada rububiyah tersebut. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Maka jemaah sekalian, termasuk keyakinan terhadap rububiyah Allah, mengimani Allah, dialah yang menyembuhkan. Sebagaimana juga Nabi SAW dalam doanya, beliau bersabda, Antas syafi la syifa'a illa syifa'uka. Ya Allah, engkaulah yang maha menyembuhkan. Ini termasuk nama Allah, Asy-Syafi. yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dan dialah yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku. Hanya dia yang aku sembah. Karena hanya dia yang bisa mematikan aku, kemudian membangkitkan aku kembali. Sekali lagi, beliau berbicara kepada kaum yang sebenarnya masih mengakui, memang Allah yang menghidupkan dan mematikan. Cuma beliau ingin mengingatkan, kalau begitu, hendaklah kalian menyembah hanya kepadanya. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah yang aku harapkan dapat mengampuni dosa-dosaku di hari kebangkitan. Surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82. Inilah jemaah sekalian, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, mengajak mereka beriman bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dengan mengingatkan konsekuensi dari keimanan mereka terhadap rububiyah. Baik. Kita masuk kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya menekankan kaidah sebelumnya. Al-qaidatu ar-rabi'atu wal isyrun. Kaidah yang ke-24. Kata penulis hafizahullah taala, tauhidur rububiyah huwal burhanul a'zam li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah bukti terbesar yang menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah bukti terbesar yang menunjukkan tauhid uluhiyah. Kaidah ini beliau nukil dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Maksud kaidah ini adalah mengimani sifat-sifat rububiyah Allah itu sudah merupakan dalil terbesar yang menunjukkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Memahami rububiyah Allah adalah dalil terbesar yang menunjukkan kepada kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Karena jemaah sekalian, agama kita ini adalah agama dalil. Agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Bukan hanya persangkaan. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Tetapi harus dibangun di atas dasar ilmu. Dan ilmu yang sesungguhnya tentu adalah ilmu yang datang dari yang maha berilmu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kita menyembah kepada Allah itu bukan sekedar dapat warisan dari orang tua kita. Bukan sekedar kebiasaan masyarakat kita. Tapi itu memang ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, semakin kita menuntut ilmu, keimanan kita akan semakin kuat. Makanya, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Dialah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa dan paling baik ibadahnya. Paling cinta kepada Allah, paling takut kepadanya, dan paling kuat harapannya kepada Allah. Karena beliau yang paling berilmu tentang Allah. Sebagaimana juga firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maknanya adalah al-ulama'u billah. Orang-orang yang berilmu tentang Allah. Maka jemaah sekalian, ilmu yang menunjukkan Allah, dialah yang berhak disembah, adalah dalil-dalil tentang rububiyah Allah. Dalil-dalil yang dibuktikan dengan panca indera kita, dengan fitrah kita, ya, dengan panca indera. Contohnya apa jemaah sekalian? Rububiyah Allah bisa kita saksikan dengan panca indera kita, yaitu kita melihat penciptaan alam ini, bahkan penciptaan diri kita sendiri. Atau kita mendengarkan tentang pengabulan doa, tentang karomah dan mukjizat para nabi. Dan kita sendiri membuktikan, kita berdoa dan Allah mengabulkan. Itu kita rasakan, kita lihat, kita dengarkan. Adanya pengabulan doa, adanya karomah para wali, adanya hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia biasa, tetapi Allah yang memperjalankan itu pada diri mereka, yaitu karomah para wali, kemudian mukjizat para nabi. Begitu pula dibuktikan dengan akal sehat, yaitu dengan adanya alam ini. Makanya jemaah sekalian, alam ini kenapa disebut alam? Alam itu maknanya adalah makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Al-Alamin. Al-Alamin artinya seluruh makhluk. Kenapa makhluk disebut alam? Alam itu secara bahasa dari kata alam yang artinya tanda. Oleh karena itu bendera suatu negeri juga disebut alam. Karena bendera itu adalah tanda negeri tersebut. Manusia dinamakan alam. Makhluk seluruhnya disebut alam. Karena makhluk adalah tanda adanya sang pencipta. Jadi itu sebabnya, mengapa alam ini disebut alam? Bahkan makhluk seluruhnya disebut alam, al-alamin. Karena makhluk itu adalah tanda adanya sang pencipta. Dan bangunan-bangunan di sekitar kita sangat kecil dibandingkan alam ini. Tetapi akal kita akan menolak jika ada orang yang berkata, gedung-gedung ini dulunya tidak ada, kemudian tiba-tiba muncul. Maka kita katakan enggak masuk akal. Yang berkata itu orang yang harus diperiksa akalnya. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan alam ini? Bagaimana dengan langit dan bumi? Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Ini akal sehat. Kemudian dibuktikan dengan fitrah manusia. Sebagaimana telah berlalu pembahasan kaidah tauhid itu adalah fitrah manusia. Jadi jemaah sekalian, pembuktian tauhid rububiyah itu dengan empat dalil. Dengan empat dalil. Yang pertama dalil wahyu. Seluruh wahyu yang pernah Allah turunkan. Seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Yang terakhir adalah Al-Quran. Menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Dengan segenap sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua dalil panca indera. Yaitu kita menyaksikan dan kita mendengarkan, bahkan kita merasakan sendiri dikabulkannya doa kita. Itu menunjukkan adanya Allah. Dan kita mendengarkan karomah para nabi, karomah para wali, dan mukjizat para nabi. Kemudian yang ketiga, dalil akal sehat. Akal sehat mengimani adanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi wahyu, yang kedua fitrah, yang ketiga akal sehat, yang keempat panca indera. Ya, semuanya, empat. Wahyu, akal sehat, fitrah, dan panca indera. Jadi jemaah sekalian, ini enggak mungkin diingkari. Tidak mungkin dihindari. Maka apabila kita telah mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla, itu adalah sebesar-besarnya dalil. Sebesar-besarnya dalil terhadap uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat pertama dalam Al-Quran yang mengajak manusia menyembah Allah. Ayat pertama dalam Al-Quran yang mengajak manusia menyembah Allah adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Begitu pula sebaliknya, ayat pertama dalam Al-Quran yang melarang manusia menyembah kepada selain Allah, surat Al-Baqarah ayat 22. Dan sekaligus dua ayat ini, di dalamnya berisi perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan pertama dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, lalu kita baca surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, kita tidak akan menemukan kata perintah maupun kata larangan, kecuali di ayat 21 dan 22. Mari kita lihat apa kata perintah pertama dan kata larangan pertama dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jemaah sekalian, inilah kata perintah yang pertama dalam Al-Quran, yaitu U'budu Rabbakum, sembahlah Rabb kamu. Ini kalimat atau kata perintah pertama dalam Al-Quran, yaitu perintah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ketika Allah menyuruh manusia menyembah kepadanya, maka Allah ingatkan bahwa Allah, dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yaitu Allah ingatkan dengan rububiyahnya. Mengapa hanya dia yang pantas disembah? Karena hanya dia yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian ayat berikutnya masih menjelaskan tentang rububiyahnya, agar kita semakin yakin memang hanya dia yang pantas disembah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan, dan Allah tenangkan bumi ini, dipasang pasak-pasak, yaitu gunung-gunung, sehingga bumi ini tidak bergoncang, maka kita bisa hidup di dalamnya, atau di atas permukaan bumi ini. Wassama'a bina'a, dan Allah jadikan langit sebagai atap bagi kalian. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian Allah turunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah keluarkan dari bumi itu berbagai macam tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Ini semua rangkaian penjelasan tentang sifat-sifat rububiyah Allah. Allah menciptakan kalian dan Allah sediakan untuk kalian segala yang kalian butuhkan di dunia ini. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah jadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah turunkan air hujan dari langit, lalu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian ditutup dengan larangan pertama di dalam Al-Quran, yaitu فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang kalian sembah, padahal kalian mengetahui. Maksudnya kalian sudah mengetahui Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menghamparkan bumi untuk kalian dan mengangkat langit di atas kalian. Dan Allah yang menurunkan hujan serta menumbuhkan berbagai macam tanaman bagi kalian. Maka kalau begitu, kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, ini metode yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk memerintahkan manusia menyembah kepadanya dengan menyampaikan atau mengingatkan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaidah yang disebutkan para ulama di sini adalah tauhidur rububiyah huwal burhanul a'zam li tauhidi al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu adalah bukti terbesar terhadap tauhid uluhiyah. Kita sudah mengerti tauhid rububiyah, seharusnya kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Baik. Jemaah sekalian, sebagai penutup, ada satu faedah penting yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya, seluruh isi Al-Quran mengajarkan tauhid. Seluruh isi Al-Quran mengajarkan tauhid. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kullu suratin fil Quran hiya mutadamminatun litauhid. Setiap surat dalam Al-Quran mengandung tauhid. Bal naqulu qawlan kulliyan. Bahkan kita bisa mengatakan pernyataan secara global. Inna kulla ayatin fil Qur'an fahiyya mutadamminatun litauhid. Sesungguhnya setiap ayat Al-Qur'an mengandung tauhid. Syahidatun bihi. Sebagai saksi terhadap tauhid. Maksudnya menguatkan tauhid. Da'iyatun ilaih serta mengajak kepadanya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu jemaah sekalian? Seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Setiap ayat mengandung tauhid. Karena kata beliau, Al-Quran itu isinya kalau diglobalkan itu hanya 5 saja. Isi Al-Quran kalau kita globalkan itu hanya 5. Yang pertama, imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Quran itu adalah pengabaran tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Fahuwa tauhidul ilmi al-khabari. Ini diistilahkan oleh penulis, oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan tauhid ilmu khabari. At-tauhidul ilmi al-khabari. Maksudnya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Yaitu tauhidul asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ini isi Al-Quran yang pertama. Berbicara tentang Allah, nama-namanya, sifatnya dan perbuatannya. Maka itu mencakup tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Wa khal'u kulli ma yu'badu min duni. Kemudian yang kedua isi Al-Quran adalah ajakan menyembah kepada Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Dan meninggalkan semua peribadahan kepada selainnya. Fahuwa tauhid al-iradi at-talabi. Maka ini adalah diistilahkan oleh Ibnu Qayyim at-tauhid al-iradi al-talabi. Artinya tauhidul uluhiyah, ibadah kita hanya boleh dipersembahkan kepada Allah yang satu saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi. Al-Quran itu berisi perintah dan larangan dan pengharusan untuk taat kepada Allah dalam larangan dan perintah. Jadi inilah hakikat ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini isi Al-Quran yang ketiga, perintah dan larangan Allah. Fahiyah hukukut tauhid wa mukammilatuh. Maka ini adalah hak-haknya tauhid dan penyempurna tauhid. Jadi jemaah sekalian, setiap kita melakukan perintah Allah, tauhid kita semakin sempurna. Setiap kita menjauhi larangan Allah, berarti kita mengamalkan hak tauhid. Begitu pula sebaliknya, setiap perintah Allah yang kita tinggalkan atau larangan Allah yang kita terjang, maka itu mengurangi tauhid. Kalau larangan itu sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran, itu bukan lagi mengurangi tauhid, bahkan menghilangkannya. Kemudian yang keempat, wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u tauhidi. Al-Qur'an itu berisi tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan kemuliaan di akhirat. Maka itu pembicaraan tentang balasan amalan tauhid. Balasan tauhid. Ini yang keempat. Balasan terhadap ahlu tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kisah-kisah para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Kemudian yang kelima. Wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nikal wa ma yahillu bihim fil uqba minal adab. Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah orang-orang musyrik, yaitu penentang para nabi dan rasul. Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka, Allah timpakan kepada mereka, berupa azab di dunia dan azab di akhirat. Fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhidih. Maka, ini adalah pengabaran tentang orang yang tidak mentauhidkan Allah. Fal Quran kulluhu fit tauhidi wa hukukihi wa jazaihi. Kesimpulannya kata beliau, Quran itu seluruhnya tentang tauhid, hak-hak tauhid, penyempurna tauhid dan balasan orang yang mentauhidkan Allah. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Dan juga Al-Quran berbicara tentang kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid dan balasan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat Al-Quran, seluruhnya berbicara tentang tauhid. Maka sekali lagi, tauhid itu dibangun di atas dasar ilmu. Semakin kita belajar ilmu Islam, semakin kuat tauhid dan keimanan kita. Iya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bagaimana menyikapi takdir dengan benar? Semua yang telah berjalan di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lalu apakah Allah sudah menetapkan makhluknya siapa saja yang masuk surga dan neraka? Dan apakah yang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa kita rubah walaupun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Jawabannya tidak bisa kita rubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Maksudnya tidak ada perubahan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, pertanyaan seperti ini sebenarnya pernah diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala nattakil?" Wahai Rasulullah, bolehkah kita bergantung kepada takdir kita saja? Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak ada lagi perubahan. Kalau begitu ya Rasulullah, kita bergantung saja pada takdir Allah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah menegaskan kepada sahabat, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis takdirnya. Apakah penghuni surga atau penghuni neraka? Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ala natakil, kalau begitu, apakah kita tidak bergantung saja kepada takdir kita? Artinya ngapain lagi repot-repot beramal? Jadi ternyata ini pertanyaan yang mungkin bisa kita katakan wajar terhadap akal kita yang masih perlu bimbingan syariat. Iya. Jadi, jangan terlalu heran kalau muncul di benak kita pertanyaan seperti ini. Karena itu juga muncul di benak para sahabat. Kalau semuanya sudah ditakdirkan, mana penghuni surga, mana penghuni neraka, kalau begitu kita bergantung saja, ya Rasulullah. Jadi, itu benar. Semuanya sudah Allah takdirkan. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, sudah ditakdirkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita bergantung saja dengan takdir kita? Ngapain lagi repot-repot beramal? Ternyata jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemahaman seperti itu. Beliau menolak. Beliau bersabda, la fakullun muyassar. Tidak. Beramalah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai amalan yang dia kerjakan. Sesuai amalan yang dia kerjakan. Iya. Jadi jemaah sekalian, maksudnya Allah juga menakdirkan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Itu juga takdir Allah. Itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Ini pertama. Yang kedua, kita tidak disuruh mencari tahu dan kita enggak mungkin tahu apa takdir kita. Apakah penghuni surga atau penghuni neraka? Jadi jangan itu dipikirkan. Jangan itu dipikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membimbing kita, jangan itu yang dipikirkan. Enggak usah kita berpikir, saya ini ditakdirkan oleh Allah penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi yang kita pikirkan dan kita usahakan adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yakin Allah Maha Adil. Kalau kita beramal baik, enggak mungkin balasannya buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat-ayat dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi. Memberi di sini bisa mencakup tiga hal. Memberi ilmu, memberi harta, bersedekah, dan memberi apa saja yang bisa kita berikan. Bantuan tenaga termasuk. Ada orang kita lihat lagi sibuk ngangkat barang. Terutama nih sekarang ini nih, banyak saudara kita masih sibuk membersihkan rumah. Membersihkan rumah dari sebab banjir kemarin. Bahkan masih ada yang airnya belum surut. Seperti mungkin di Lebak, Banten, dan di Bogor. Ini kesempatan nih kita bantu-bantu hari libur nanti. Hari Sabtu, Ahad. Coba kita buat tim bantu-bantu di sana. Ya, bahkan yang dekat Bekasi juga masih banyak yang kotor. Ini termasuk memberi. Wattaqa, dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Jadi jemaah sekalian, ini balasan dari Allah, janji Allah, yang kita enggak boleh ragu sedikit pun. Kalau kita berusaha beramal baik, Allah mudahkan kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan sebaliknya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, tidak mau memberi, tidak suka bersedekah, tidak suka berbuat baik dan menyombongkan diri, tidak bertakwa kepada Allah dan mendustakan surga, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi yakinlah, ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Kalau kita beramal baik, pasti Allah berikan balasan kebaikan. Enggak perlu khawatir. Enggak usah khawatirnya. Jangan muncul di benak kita, percuma saya sholat kalau memang saya ditakdirkan masuk neraka. Jangan. Tapi itu namanya prasangka buruk. Itu prasangka buruk kepada Allah dan itu haram hukumnya. Jadi hadirkan prasangka baik. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berbuat baik, pasti Allah balas kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kita bahas. InsyaAllah yang belum terjawab, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.